Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul, duduk, bermajelis dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bentuk ibadah yang paling afdol. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sampai pada ucapan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, al-aqilu yufattishu qalbahu fi wurudil awqat wa yaqbahu nafsahu an jami'il masjurat. Seorang yang berakal adalah orang yang senantiasa memeriksa hatinya, ya, yang memeriksa yufatish, ya, taftish artinya memeriksa, menggeledah, dan semisalnya. Al-aqil yufattishu qalbahu, seorang yang berakal adalah orang yang memeriksa hatinya pada perjalanan waktu. Ini seiring berjalannya waktu, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa memeriksa hatinya. Wa yaqbahu nafsahu an jami'il masjurat, dan mengekang jiwanya dari seluruh perkara yang dilarang, perkara yang haram, ya. Naam. Wa ya'khudhuha bil qiyami fi anwa'il ma'murat, dan ya, mengambil jiwanya untuk menjalankan seluruh, ya, untuk menjalankan macam-macam perkara yang diperintahkan. Jadi dia mengendalikan ataupun memegang jiwanya untuk menjalankan berbagai macam amalan ketaatan. Dikendalikan, ya, ditahan dari perkara-perkara yang diharamkan dan diambil untuk dijalankan, mengerjakan berbagai amalan ketaatan. Waluzumil intibah inda wurudil fatrah fil halat, dan senantiasa al-intibah, senantiasa perhatian ketika terjadi fatrah, ketika terjadi futur, ya, futur yakni lemah semangat. Naam. Fil halat, ya, pada keadaan tersebut. Ya, ini maksudnya ketika seorang mengalami futur, dia langsung perhatian. Langsung terjaga ataupun perhatian, tidak membiarkan dirinya futur. Seperti itu. Ya. Tidak membiarkan dirinya berlarut-larut berada dalam rasa futur. Nah, intibah, Ini maksudnya hendaknya seorang ketika futur jangan sampai dia terlampau jauh, apalagi sampai meninggalkan amalan-amalan yang wajib dan mengerjakan perkara-perkara yang haram. Nah, ini akan menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Ya. Nah, ketika kita lemah semangat, ya, lemah dalam ibadah, futur. Nah, wajar. Nah, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, innalikulli amalin syirrah walikulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya. Ya, ada masa semangatnya. Ini seorang hamba terkadang ada waktu-waktu dia sangat, ya masya Allah, semangat 45 menjalankan ketaatan, sholat sunnahnya nggak pernah tinggal, ya sholat malamnya rajin, ya membaca Al-Qurannya juga masya Allah semangat. Nah, di satu keadaan dia futur, lemah, mungkin karena kondisi tertentu. Yang namanya iman itu yazid wa yanqus. Yang namanya iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Terkadang kuat, terkadang lemah. Iman. Makanya hendaknya kita senantiasa menjaga keimanan kita. Ya, hal-hal yang bisa melemahkan iman kita adalah maksiat. Nah ini. Makanya ketika kita futur, ketika seorang merasa futur, maka hendaknya dia intibah. Jadi perhatian. Apa yang menyebabkan dirinya futur? Apa yang menyebabkan dirinya lemah dalam melaksanakan ibadah? Ya, jangan-jangan ada kemaksiatan yang dia tidak sadari, atau jangan-jangan dia orang yang bermudah-mudahan melakukan maksiat. Ya, ini maksiat itu sangat pengaruhnya sangat besar ya terhadap keimanan, terhadap amalan ketaatan. Ya, kemaksiatan itu akan menghalangi kita dari amalan-amalan ketaatan. Hanya hati-hati. Nah. Wala yakunul mar'u yushahidu ma qulna daiman qa'iman bihi hatta yujadu minhu sihatat tatabbut fil af'al. Dan tidaklah seseorang bisa melihat apa yang kami sebutkan terus-menerus dan dia menjalankannya. Ya. Sebagian catatan daiman qa'iman atau tidak ada qa'imannya. Nah, kata beliau wala yakunul mar'u yushahidu ma qulna daiman qa'iman bih. Dan tidaklah seorang bisa melihat apa yang kami sebutkan, ini apa yang beliau peringatkan di sini, apa yang beliau nasihatkan di sini. Ya. Senantiasa terus-menerus sampai dia mendapati, ya, sihatu tasabbut fil af'al, sampai didapatkan, ya, tasabbut yang benar, artinya sikap melakukan suatu perbuatan, sikap tasabbut, ya, sikap berhati-hati sebelum melakukan perbuatan. Nah, ini artinya seorang ketika hendak melakukan amalan hendaknya dia berpikir terlebih dahulu amalan yang hendak dia lakukan. Ya, misalnya tasabbut, tasabbut fil af'al, demikian pula tasabbut fil akhbar. Ya, tasabbut fil af'al ini sebelum kita melaksanakan suatu amalan ya kita berpikir apakah amalan kita ini adalah amalan yang benar, amalan yang baik atau sebaliknya. Ini tasabbut. Tidak sembarangan berbuat. Ya. Nah ini. Taib. Kemudian kata beliau, ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami. Telah melantunkan syair kepadaku Ali bin Muhammad al-Bassami rahimahullah. Naam. Syairnya. Wa idza bahatta 'anit taqiyyi wajatta rajulan sayusaddiqu qawlahu bi fi'ali wa idza taqallaha wa idza taqallaha mru'un wa ata'a fayadahu baina makarim wa wa maali wa 'ala taqiyyi idza tarasakha fit tuqa tajani tajus sakinatin wa jamali wa idza tanasabatir rijalu fama ara nasaban yakunu kasalihil a'mali. Naam, makna dari bait syair ini, wa idza bahatta 'anit taqi wajadtahu rajulan yusaddiqu qawlahu bi fi'al. Apabila engkau mencari orang yang bertakwa, apabila engkau membahas atau mencari orang yang bertakwa, maka engkau akan mendapatkan orang yang bertakwa adalah rajulan. Ya. Wajadtahu rajulan, maka engkau akan mendapatkan seorang yusaddiqu qawlahu bi fi'ali, yang ucapannya ya itu dibenarkan oleh perbuatannya. Yani ucapan dengan perbuatan itu sesuai. Inilah orang yang bertakwa, kata beliau. Kalau engkau mencari orang yang bertakwa, maka engkau mendapatkan seorang yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Nah ini, itulah orang yang bertakwa. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Engkau memerintahkan, ya, apakah engkau memerintahkan perkara kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara engkau apa, melupakan dirimu sendiri, melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian membaca kitab, ya, kalian mengetahui ilmu. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal, ya. Nah, ini peringatan untuk kita semua, ya, apalagi para thalabah, ya, kita semua yang senantiasa tentunya kita mempelajari ilmu untuk diamalkan, kita sampaikan, ya, ke tengah-tengah umat. Kita memberikan nasihat, tentunya kita harus mengamalkan apa yang kita ucapkan. Ya, kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, agar kita bisa mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Ini ya, wajadtahu rajulan yusaddiqu qawlahu bi fi'al. Engkau dapatkan seseorang yang ucapannya dibenarkan oleh perbuatannya. Ini ya. Wa idza taqallaha amruun wa ta'ah. Dan apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, apabila seorang bertakwa kepada Allah dan mentaatinya, fayadahu baina makarimi wa ma'ali. Ya. Maka kedua tangannya itu di antara kemuliaan dan ketinggian. Maknanya apa? Apabila seorang bertakwa kepada Allah, maka dirinya itu di antara dua keutamaan, dua kemuliaan. Ya, dirinya berada di antara kemuliaan dan ketinggian. Ini ungkapan ya. Yadahu baina makarim wa ma'ali. Tangannya berada di antara kemuliaan dan ketinggian. Nah, maksudnya dirinya menjadi mulia dan menjadi tinggi derajatnya. Nah, apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, wa la taqi idza tarasa khafit tuqa tajani. Dan bagi orang yang bertakwa, apabila dia telah kokoh dalam ketakwaannya, ya, apabila seorang hamba kokoh dalam ketakwaannya kepada Allah, dia baginya dua mahkota. Dia memiliki dua mahkota. Ya. Dua perhiasan, ya, mahkota. Nah, tajus sakinah wa jamal, yaitu mahkota ketenangan, sakinah, mahkota ketenangan dan mahkota keindahan. ya, menggambarkan seorang yang bertakwa, apalagi kokoh istiqomah dalam ketakwaannya, ya, dia akan menjadi orang yang mulia, seperti orang yang memiliki mahkota. Orang yang punya mahkota biasanya orang-orang besar, ya kan? Nah, orang-orang mulia diberikan mahkota di atasnya. Wa idza tanasabati rijalu fama ara nasaban yakunu kasalihil a'mali. Dan apabila ya seseorang itu tanasab, tanasab ini yaftakhiruna fin nasab, saling berbangga dengan nasab, saling berbangga dengan keturunannya. Kata beliau, apabila dan apabila ya, seseorang ya, seorang laki-laki itu saling berbangga dengan nasabnya, dengan garis keturunannya, dengan sukunya ataupun dengan kabilahnya, dengan keluarganya. Ya, kata beliau apa? Fama ara nasaban yakunu kasalihil a'mali. Maka aku tidak melihat nasab yang seperti amalan soleh. Ya, aku tidak melihat sesuatu yang lebih mulia, yakni ya, seperti amalan soleh. Itu yang paling bisa dibanggakan apabila kita hendak berbangga dengan nasab, bukan nasab keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Dan apabila telah ditiup sangkakala, ya, itu sangkakala tiupan yang kedua, karena tiupan sangkakala itu ada dua, ya. Nah, apabila telah ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi ya saling berbangga nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, dan tidak ada lagi di antara mereka yang saling bertanya tentang nasab. Ini pada hari kiamat ketika telah ditiup sangkakala. Ya, tidak ada lagi bangga-bangga dengan nasab, tidak ada. Naam. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, ya ini timbangan amalan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang yang muflih, orang yang beruntung. Nah, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan apabila seseorang ringan timbangan amalannya, ya, maka mereka itulah orang yang merugi di neraka jahannam, waliyadzubillah. Ya, jadi tidak ada bangga, ya, berbangga-bangga dengan nasab. Nah, ada satu syair yang masyhur yang semakna dengan ini, dengan bait yang terakhir, ya, syair yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, bunyi syairnya, kun ibna man syi'ta waqtasib adaban, kun ibna man syi'ta waqtasib adaban. Jadilah engkau anak orang yang engkau kehendaki. Artinya silakan, silakan kau mengaku jadi anak siapa saja yang kamu inginkan. Mau jadi anak fulan, mau jadi anak si Alan, terserah. Ya, kun ibna man syi'ta, jadilah engkau anak orang yang engkau kehendaki. Waktasib adaban, dan pelajarilah adab. Ya, dan pelajarilah adab. Yugnika mahmuduhu anin nasab. Yugnika mahmuduhu anin nasab. Akan mencukupimu, ya, akan mencukupimu pujiannya daripada nasab. Artinya apa? Kemuliaan orang yang beradab itu lebih daripada kemuliaan orang yang menisbatkan dirinya kepada nasab tertentu. Nah, falaisa yughni falaisa yughnil hasibu nasabtahu bila lisani, bila lisani lahu wal adab. Falaisa yughnil hasibu nasabtahu bila lisani lahu wal adab. Maka tidak berguna, ya, tidak berguna garis keturunan yang engkau menisbatkan diri kepadanya. Ya, garis keturunan yang engkau menisbatkan diri kepadanya, ya, itu tidak berguna. Bila lisanin, bila lisani lahu wala adab. Tanpa dia memiliki lisan, demikian pula tanpa memiliki adab. Artinya tanpa dia memiliki lisan yang baik, ucapan yang baik, demikian pula tanpa adab. Tidak ada gunanya seorang mengaku keturunan orang-orang mulia misalnya, ya, tanpa dia punya adab, tidak punya lisan yang baik. Nah, innal fata man yaqulu ha ana, innal fata man yaqulu ha anada, walaisal fata man yaqulu kana abi. Atau sebagian riwayat dibalik, ya, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anada, ya. Nah, bukanlah seorang pemuda, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan abiku adalah seperti ini, seperti ini, ya. Laisal fata man yaqulu ana abi, kana abi. Bukanlah seorang pemuda orang yang mengatakan ayah saya ini atau ini, seperti ini atau seperti ini. Artinya bangga dengan nasabnya, bangga dengan orang tuanya. Bukan itu seorang fata, bukan itu seorang pemuda. Ya. Nah. Ya, ini bukan seorang pemuda yang hebat. Bukan seorang pemuda yang bisa dibanggakan kalau hanya mengatakan kana abi, abiku, ya, ayahku. Mungkin orang tuanya orang besar, punya kedudukan, ya. Nah, orang tuanya misalnya pejabat, ya, atau konglomerat, ya, orang-orang punya kedudukan, atau bahkan ustad mungkin. Saya ustad, ya. Nah, innal fata man yaqulu ha anadha, sesungguhnya seorang pemuda, ini seorang pemuda yang bisa dibanggakan adalah yang mengatakan ha anadha, inilah saya, ya, ini saya, bukan ini abi saya, tapi inilah saya. Jadi tidak dompleng atau tidak nebeng dengan nama besar orang tuanya, ya. Nah, berapa banyak para ulama yang anaknya tidak mengikuti orang tuanya, tidak mengikuti jejak orang tuanya, ya. Orang tuanya ulama besar, imam, anaknya mubtadi', anaknya ahlul bid'ah, ya. Nah, seperti misalnya anak dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syintiti rahimahullah, seorang ahli tafsir, ulama, imam, ya, guru dari Syekh Rabi' rahimahullah, ya, Syekh Muhammad Amin Asy-Syintiti, penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Anaknya Abdullah, ya, seorang yang berpemahaman sekuler, na'udzubillah, ya. Nah, tau man sekuler tuh, ya, pemahaman sekuler, liberal, ya. Nah, yang apa, memiliki pemikiran kebebasan. Nah, menghormati apa saja keyakinan yang ada. Nah, ya. Sehingga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallah, beliau mengatakan ketika ditanya tentang Abdullah ini, abuhu imam, ayahnya imam, ibnuhu dajjal, anaknya dajjal. Nah, ya, ini ada gunanya. Nah, nggak mengikuti jejak orang tuanya, berjalan di atas sunnah, ya. Nah, berjalan di atas ilmu, berpegang teguh dengan sunnah, zuhud, wara'. Nah, ini, jadi tidak ada manfaatnya kita menisbatkan diri, ya, dengan nasab-nasab tertentu. Nah, ini yang bisa kita banggakan ya diri kita. Siapa kita? Ya. Nah, jangan mengandalkan orang tua. Nah, ini ya. Baik, kemudian beliau membawakan syair. Naam, kata beliau, falamma dakaltu ala Ishaq, beliau bawakan dengan sanadnya ya, karena ini masih nyambung, jadi kita baca sanadnya ya. Kata beliau, akhbarana al-Qattan birifqah. Nah, telah mengkhabarkan kepadaku al-Qattan birifqah, di daerah Riqqah. Nah, qala haddatsana Abdullah bin Rumi al-Bazzaz, telah menyampaikan kepadaku Abdullah bin Rumi al-Bazzaz an abih, dari ayahnya, qala, ayahnya mengatakan, falamma dakhaltu ala Ishaq bin Abi Rib'i ar-Rafiti, afwan, qallama dakhaltu ala Ishaq bin Abi Rib'i ar-Rafiti illa wa huwa yatamassal bihadzal bait. Nah, jarang sekali aku masuk menemui Ishaq bin Abi Rib'i ar-Rafiti, seorang ulama besar ya, tabi'in, illa wa huwa yatamassal, kecuali beliau ya sering membuat permisalan dengan ucapan ini ya, yaitu ucapan khairun minal mal wal ayyamu muqbilah jaibun naqiyun minal asam wad danas. Nah, khairun minal mal, lebih baik dari harta dan masa depan, yaitu jaib, kantong, maksudnya hati ya, hati yang bersih, yang suci dari dosa dan noda-noda maksiat. Khairun minal mal wal ayyamu muqbilah jaibun naqiyun minal asam wad danas, perkara yang lebih baik dari harta dan masa depan, yaitu jaib, kantong, maksudnya hati. Hati yang suci dari dosa dan kotoran. Ini dosa dan maksiat. Itu lebih baik daripada harta. Ya, modal besar yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia memiliki hati yang bersih. Ya, hati yang suci, hati yang selamat, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari nanti ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat, selamat dari syirik, selamat dari maksiat, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini modal yang akan menyelamatkan seorang hamba nanti di akhirat. Ya, yaitu hati yang selamat. Nah. Baik. Kemudian beliau bawakan ucapan dari Al-Hasan. Ini Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, kata Al-Hasan, ya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, afdalul amal al-wara' wat-tafakkur. Amalan yang paling afdal adalah al-wara', sikap wara'. Nah, wara' itu artinya tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan perkara ya yang bisa membahayakan di akhirat. Tarku ma yadurru fil akhirah, itu wara, meninggalkan perkara ya yang bisa membahayakan akhiratnya. Ya, meninggalkan maksiat itu sikap warok. Walaupun kalau di kalangan para ulama, ya sikap warok itu ya sikap hati-hati, menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas itu warok. Ya, ada sesuatu yang tidak jelas, dapat barang misalnya, nggak jelas ini milik siapa, ya, maka ditinggal. Nah, ini sikap warok, menjauhi perkara syubhat, perkara yang masih samar, ya. Nah, afdhal amal al-wara' wa tafakkur. Amalan yang paling afdhal adalah sikap wara' dan tafakkur dan berfikir. Yani tafakkur fi ayatillah. Berfikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling afdhal, ya. Amalan yang paling afdhal al-wara' wat tafakkur al-wara' famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, perkara yang tidak jelas, dia bersikap wara', ya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Sangat penting bagi kita, ya, untuk bersikap wara'. Nah, bukan termasuk sikap wara' menggunakan barang yang bukan miliknya. Ya, memakai sendal temannya misalnya, ini bukan sikap warok. Ya, ini sikap bermudah-mudahan dengan syubhat. Nah, yang seperti ini yang khawatir akan menghalangi kita dari ilmu, bahkan akan menghalangi kita dari ibadah, dari amalan ketaatan. Makanya kita harus introspeksi, kenapa kita berat sekali belajar, ya? Kenapa kita berat sekali melaksanakan amalan ketaatan? Sholat sunnah malas, ya? Ya mungkin udah bertumpuk-tumpuk maksiat yang kita lakukan. Waliyazubillah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar kepada Allah, ya. Nah, jangan suka mengambil hak orang lain tanpa hak, tanpa cara yang dibenarkan. Nah, ini. Ya. Ini tanbih juga buat santri. Nah, banyak sekali yang tidak pakai sendal, sangat warok sekali nggak pakai sendal, ya, masya Allah. Nah, ini rata-rata kalau ditanya mana sendalnya, digosop, ya. Nah, banyak sekali tukang gosop di sini, ya. Wallah alam, apakah benar-benar digosop atau disimpan, ya, nggak tahu, ya. Nah, atau mungkin sendalnya bagus disimpan, mending pakai sendal temannya daripada sendal sendiri. Eman, ya, sayang sendalnya, disayang-sayang, disimpan sendal temannya, ya, disikat. Nah, ini ya sikap warok, watafakur dan berfikir tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang itu akan menambah keimanan, akan membersihkan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berfikir tentang ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta, ya, tadabur alam, kita melihat ciptaan Allah, kita berpikir, ya, besarnya ciptaan Allah, ini. Nah, atau ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun atau la ayatin li ulil albab, ya. Sesungguhnya, ya, pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi ulul albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, orang yang berakal, ya. Siapa mereka ulul albab? Orang yang berpikir, orang yang punya akal, siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman, baik ketika dia berdiri, wa qu'udan ataupun dia duduk, wa 'ala junubihim atau ketika dia berbaring, dia terus berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Rabb kami, ya, tidaklah engkau menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Ya. Ayat ini pula naam merupakan dalil, ya, disunahkan kita untuk bangun malam melihat ke atas langit, berpikir tentang kebesaran Allah, tadabur. Ya, ini perkara yang dianjurkan bangun tengah malam. Ya. Nah, lihat bintang-bintang di langit, lihat bintang jatuh, lihat bulan, lihat pepohonan, ya. Nah, tapi berpikir tentang kebesaran Allah, bukan mencari wangsit, ya. Nah, mencari apa misalnya, nomor supaya di apa, supaya dibisikkan nomor togel misalnya. Nah, ya, berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bangun tengah malam di malam tahun baru melihat kembang api. Nah, ini perkara yang sia-sia. Ya, tapi kita bangun malam. Ya. Tentunya setelah itu sholat malam ini lebih afdal atau murojaah. Nah, ini disunahkan melihat ke langit, ya. Nah, supaya kita lebih menambah keimanan kita. Ya, kita tadabur, memikirkan betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di alam semesta ini, langit dengan bintang-bintangnya yang gemerlap, ya, dengan bulannya yang cerah, dengan mataharinya yang terang benderang, ya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim, Imam Ibn Hibban rahimahullah, beliau berkomentar, al-aqilu yudabbiru ahwalahu bisihatil wara'. Orang yang berakal, dia mengatur keadaannya bisihatil wara', dengan wara' yang benar, sikap wara' yang benar, ya. Nah, sikap wara' yang benar yaitu sikap wara', sikap kehati-hatian yang sesuai dengan batasan syariat. Bukan sikap wara' menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Karena sebagian ada yang tidak mau memakan makanan-makanan halal. Ya, alasannya apa? Wara'. Nah, alasannya supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, enggak mau makan apa misalnya? Enggak mau makan buah-buahan. Ya, supaya lebih zuhud. Nah, enggak mau makan enak misalnya. Makannya yang tidak enak. Ya. Nah, kalau diberikan makanan enak, enggak mau makan misalnya. Kenapa? Saya wara'. Ya, takut terlalaikan kalau makan enak. Nanti saya terlalaikan, enggak bisa zikir. Nah, ini bukan wara' yang benar. Kecuali keadaan tertentu, ya, atau alasan tertentu, seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau, ya, disebutkan dalam biografi beliau, beliau itu tidak makan buah apa, ya, ada satu buah yang beliau tidak mau makan, buahnya halal tapi beliau tidak mau memakannya. Alasannya apa? Karena akan menghilangkan konsentrasi beliau dalam menuntut ilmu, ya. Nah, ini mungkin terlalu enak mungkin buahnya, ya, wallahu alam. Tapi beliau tidak mengharamkan, bahkan beliau menyebutkan buahnya halal, ya. Nah, buahnya halal. Tapi kalau sikap wara' yang berlebihan seperti itu, nggak mau makan enak, ya, nggak mau makan daging misalnya, kecuali nggak suka daging, beda, ya. Nah, ini sihatul wara', al-aqil yudabbiru ahwalahu bisihatil wara'. Orang yang berakal mengatur keadaannya dengan wara' yang benar. Nah, dengan wara' yang benar. Ini, ya. Demikian pula wara' yang salah misalnya enggak mau berteman. Saya enggak mau berteman dengan siapapun. Manusia jahat semua. Enggak ada yang baik misalnya. Ya. Enggak ada yang baik. Temannya enggak beres semua misalnya. Nah, ini bukan faro yang benar. Nah, ini namanya sombong seperti ini, waliyadzubillah. Diponis semuanya enggak ada yang benar. Ya. Wa yumdi asbabahu biluzumi taqwa. Ya, dan melewati sebab-sebabnya dengan senantiasa bertakwa. Ya. Li'anna dzalika awwalu syu'abil aql. Karena yang demikian adalah awal dari cabang akal. Cabang akal yang pertama yaitu sihatul wara' dan menjalani sebab-sebab takwa. Ini ya. Awal dari cabang akal. Walaisa lahu ilaihi sabilun illa bisalahil qalb. Nah. Dan tidak ada baginya jalan untuk menuju perkara tersebut kecuali dengan perbaikan hati. Harus diperbaiki hatinya, baru dia bisa bersikap wara'. Nah. Wa masalu qalbil 'atil idza lazima ri'ayatal 'aql alama nadzkuruha fi kitabina hadza inillahu qada dzalika wa syaa. Kata beliau, dan permisalan hati orang yang berakal, ya, apabila dia senantiasa memperhatikan akalnya, merawat akalnya. Permisalan hati yang berakal, apabila dia senantiasa memperhatikan akalnya, sesuai dengan apa yang kami sebutkan di dalam kitab kami ini, kata beliau, apabila Allah menghendaki, beliau umpamakan di sini, ka'anna qalbahu syurriha bisakakini tuqiyah. Perumpamaannya, ya, seolah-olah hatinya itu diiris, dibelah dengan pisau ketakwaan. Ya, hatinya dibelah, diiris dengan pisau ketakwaan. Summa mulliha bimilhil khasyah. Kemudian diberi garam dengan garam khasyah. Khasyatullah, dengan garam rasa takut kepada Allah. Ini perumpamaan, ya. Perumpamaan. Ini proses pembersihan hati. Hatinya dibelah, diiris, kemudian digarami dengan garam khasyah. Tsumma juffifa biriyahi al-'azamah. Kemudian dikeringkan, ya, dengan angin keagungan, dengan udara keagungan. Ya. Yani al-'azamatullah, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uhyiya bima'il qurbah. Kemudian dihidupkan dengan air qurbah. Ini dengan air ketaatan. Fala yujadu fihi illa ma yurdil maula jalla wa ala wa la yubalil mar'u idza kana bihadzal na'at. Dan tidaklah didapati di dalamnya kecuali dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seperti ini kondisi hatinya, ya. Wa la yubalil mar'u, dan tidaklah seorang peduli idza kana bihadzal na'at apabila seperti ini sifatnya, apabila seperti ini keadaannya, hatinya benar-benar dibersihkan, ya, hatinya benar-benar ditempa menjadi hati yang bersih, maka tidak peduli an yatadhi'a indan nas, apabila dia diremehkan di tengah-tengah manusia, dia dikucilkan, ya, tidak peduli. Mau dikucilkan di tengah-tengah manusia, mau tidak dianggap, ya, mau dikesampingkan, mau tidak dikenal, yang penting dia adalah orang yang bagus, orang yang hatinya selamat, la yubali, maka tidak peduli, ya, karena kita bukan mencari kedudukan di tengah manusia, bukan mencari pujian, ya, kita mencari ridho Allah, mencari pujian Allah, mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Nah, ini. Jadi jangan pedulikan celaan manusia, biarkan. Ya. Kalau kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas perkara yang diridhoi oleh Allah, ya, mau sekeras apapun celaan manusia kepada kita, maka tidak perlu dipedulikan. Wa mahalun an yakuna dzalika abadan. Kan tapi kata beliau, dan tidak mungkin yang demikian itu selama-lamanya. Yani orang yang demikian keadaannya, yang hatinya bagus, akhlaknya bagus, ya, yang senantiasa bersikap wara, bertakwa, itu biasanya sangat jarang dikucilkan di tengah manusia. Bahkan dia dicintai. Bahkan dia menjadi orang yang dicintai di tengah-tengah manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan perasaan ke hati-hati manusia, rasa cinta kepadanya. Ya. Qabulun nas bihi atau lahu. Ya. Dia diterima. Allah tanamkan perasaan penerimaan di tengah-tengah manusia. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah, jangan khawatir, jangan terlalu mencari apa istilahnya? Mencari perhatian manusia. Caper, ya kan? Cari perhatian, jangan. Carilah perhatian Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia akan memperhatikan kita. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.